Baik, ada pertanyaan di sini. Afwan Ustaz. Lanjut ya pertanyaannya. Afwan Ustaz, bagaimana hukum mengakhirkan salat Isya hingga jam 10 malam? Nah, tidak mengapa. Ya. Bahkan yang lebih afdal, ini bagi wanita tentunya, ini bertanya wanita ya. Bahkan yang lebih afdal itu salat Isya dikerjakan di akhir malam. Ya, sebelum keluarnya waktu tentunya. Waktu akhir sholat isya, ini harus diingat juga bagi wanita, jangan sampai bermalas-malasan. Jam 10 malam sampai lewat biasanya. Ya, jangan sampai lewat. Nah, kalau mengakhirkan, afdol. Tapi jangan sampai ketiduran. Ya. Jadi para sahabat dulu itu sampai mengantuk-ngantuk. Ya, sampai menunggu waktu isya itu. Nah, ya memang yang lebih afdol tentunya ya. Tapi bagi kaum muslimin, bagi laki-laki, hendaknya lebih utama dia berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, ya karena dia ingin mengambil ini, ya dia salat sendiri, tidak demikian. Dia mengambil yang lebih utama. Ya, dia tinggalkan yang lebih afdol. Ya, salat berjamaah bersama kaum muslimin itu lebih afdol. Nah, bagi wanita yang ingin mengakhirkan waktu salat, boleh. Batas akhir waktu salat isya, jangan dulu ini bertanya kok malah ribut ini. Nah, ini belum selesai majelisnya, jangan membuat majelis dulu. Nah, ya, jadi kalau kita di majelis, alangkah baiknya diam. Dan itu adab majelis. Kalau ingin ilmu kita diberkahi Allah, itu. Ya, ini sering saya ingatkanin. Nah, supaya ilmu kita berkah. Walaupun kita sudah tahu jawabannya, tidak mengapa. Ya, ada mungkin di antara antum yang lebih mengerti, lebih faham. Nah, maka diam saja, itu yang lebih baik bagi antum. Nah, karena terkadang ya, ada seorang dia sudah tahu. Ya, walaupun dia tahu tidak mengapa. Ya, untuk semakin menguatkan apa yang dia ketahui. Baik. Karena ada yang telah menjelaskan di sini. Nah. Baik, akhir waktu salat Isya hitungannya. Jadi ini hitung baik-baik. Ya, hitungannya antara masuknya waktu salat Maghrib kemudian sampai masuknya waktu salat Isya dibagi dua. Contoh. Jadi ini akhir waktu salat Isya. Ya. Misalnya waktu Maghrib jam berapa? Jam 6. Anggaplah ya ini contoh saja ini. Masuk waktu Maghrib jam 6. Kemudian maksudnya waktu salat Subuh jam 5 misalnya. Ini kan cuma misal contoh. Nanti hitung sendiri saja. Ya. Jadi jam 6 sampai jam 5 berapa selisih anunya itu? 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 11. 11 jam ya. Nah, 11 jam ini dibagi 2. Berapa bagi 2? 5 setengah ya. Nah, 5 setengah ini dari jam 6 tadi tambah 5 setengah. Jadi waktu Maghrib tadi jam berapa? Jam 6. Jam 6 tambah 5 setengah. Berarti setengah 12. Nah, jadi akhir waktu salat Isya ketika Maghrib jam 6 dan Subuh jam 5, akhir waktu salat Isya jam setengah 12. Itu contoh. Nah, jadi sekarang kiaskan ini contoh yang lain. Kalau maksud waktu salat Isya setengah 7, ya subuhnya setengah 5, hitung nih. Ya, ya. Hitung saja berapa? Ya, atau misalnya lebih awal Maghribnya jam 6, subuhnya jam 4. Ya kan ada kan? Nah, itu dibagi 2. Selisihnya setelah itu ditambahkan. Ya, dari jam 6 tadi dari selisih yang didapatkan tadi setelah dibagi 2 baru itu ditambahkan, itulah akhir waktu salat Isya. Difahami ini? Nah, itu hitungannya akhir waktu salat Isya ya. Ya, jadi bukan jam 12 pas. Harus bagian orang jam 12 pas. Ya, tengah malam. Tengah malam maksudnya jam 12 pas habis waktu salat Isya, bukan begitu hitungannya. Ya, makanya belajar ya cara hitungannya seperti itu. Nah, itu akhir waktu salat Isya. Bisa dipahami ini ya, bisa dipraktekkan nanti kan. Ya, bagi yang bertanya juga demikian. Jam 10 masih bisa insyaallah. Ya, masih bisa melakukan salat Isya. Ya, namun hati-hati saya katakan, hati-hati jangan bermuda-muda. Ya, kadang sebagian akhwat wal ummahat itu bermuda-muda. Kadang nanti pi. Ya, akhirnya kadang keluar waktu. Ya, karena suka nanti pi. Oh, Maghrib Zuhur. Oh iya masih panjang nanti pi. Ya. Kadang sudah jam 3 baru salat Zuhur. Sudah mau masuk salat Asar. Ya, karena suka menunda-nunda. Coba disegerakan. Itu yang lebih afdal. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah mengatakan as-salatu, nah, fi waktiha, salat tepat pada waktunya. Itu amalan yang pertama yang paling dicintai Allah, salat tepat pada waktunya. Naam. Ya? Naam. Kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Kemudian summa ayya Rasulullah? Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang paling afdol, yang pertama apa? Naam, salat tepat pada waktunya. Baik, berikutnya apa kedua, apa hukum jika menulis wallahu alam di akhir kertas ulangan sementara soal yang masuk adalah soal yang sudah dibahas di kelas? Wallahu alam. Tidak masalah soal yang dibahas di kelas tapi sudah lupa. Ya, soalnya sudah pernah dibahas di kelas tapi ya karena ingatan kita lemah, ya hanya Allah yang lebih tahu. Yang kita sudah tidak tahu. Ya, sudah lupa kita. Kadang seperti itu. Makanya ya banyak murojaah, banyak mengulang pelajaran. Ya, yang diberikan segala apa saja sebenarnya pelajaran umum maupun pelajaran agama din, ya, untuk membuat apa yang kita menguatkan ingatan kita itu dengan cara banyak mengulanginya. Ya, jadi semua metodenya seperti itu. Ya, metode pengulangan, murojaah. Ya, murojaah dalam bahasa Arab itu murojaah, mengulang kembali apa yang telah dipelajari. Ya, kalau ingin betul-betul faham suatu pelajaran, ya, dan mengerti, kalau tidak mengerti ya tanya. Saya tidak faham ini. Nah, tanyakan sesuatu yang tidak kita mengerti. Tidak apa-apa, wallahu alam dan Allah yang lebih tahu. Kan artinya wallahu alam dan Allah yang lebih tahu. Ya memang Allah yang lebih tahu. Soal saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Nah, tidak masalah, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, walaupun sudah pernah diberitahu, tapi kan saya sudah lupa. Antum sudah lupa itu jawabannya. Ya, yang pernah diterangkan. Paham ya? La ilaha illallah. Bismillah. Nah, ana pernah ikut sholat safar. Pada saat itu ana sudah sholat maghrib. Lalu berpindah ikut pada apa ini? Pada seorang yang ana pikir mengqasar sholat isya'nya. Ternyata ia masih sholat maghrib. Jadi ana ikut sholat maghrib lagi. Apa yang harus ana lakukan? Ya antum tambah saja satu rakaat. Boleh berselisih niat. Ya, antum dengan niatnya apa? Hah? Niatnya apa? Ya, kalau niatnya qasar, ya sudah ringkas saja. Dua. Ya. Kita pikir ini orang musafir juga. Ternyata dia sholat maghrib. Nah, jadi imam dan makmum itu boleh berselisih niat. Ya, terkadang imamnya sholat sunnah, kita sholat wajib makmumnya. Boleh. Ya, apa hadisnya? Hadisnya ya, sahabat ya Mu'ad, iya, ketika mengimami kaumnya salat bersama, ya, para sahabat salat bersama Rasulullah SAW, setelah itu dia menjadi imam di kampungnya, ya, bersama kaumnya, ya, ketika itu dia sudah wajib selesai salat wajibnya, dia dapat salat sunnah, sementara ya makmumnya ya salat wajib. Nah, imamnya salat dapat sunnahnya, dia tidak dapat wajib karena sudah terlepas kewajibannya ketika sholat bersama Rasulullah SAW. Jadi boleh berselisih niat ya antara makmum dan imam, boleh. Imamnya sholat sunnah, makmumnya wajib. Atau sebaliknya, imamnya ini maghrib, makmumnya ini boleh, tidak mengapa. Ya. Nah, terus bagaimana caranya? Begitu caranya, makanya diilmui. Caranya, ya, ketika ada perselisihan seperti ini, nah, perselisihan niat, bagi antum yang sedang mengqasar misalnya, dan dia maghrib, nam, antum sholat dua rakaat. Setelah itu antum, nam, boleh memisahkan diri, ya, dari imam itu tersebut ketika rakaat yang kedua tadi tahiyat sampai selesai lalu salam. Atau boleh antum karena antum telah menjadikan dia imam, boleh antum ingin mendapatkan pahala sempurna dengan pahala berjamaah, tunggu dia sampai selesai tahiyat. Jadi antum duduk terus di situ tahiyat, diulang-ulang tahiyatnya terus. Ya. Sudah selesai ustaz, ya salawatnya. Ulang lagi dari awal, tahiyatulillah. Ulang lagi sampai dia tahiyat bersama antum. Ya. Sampai antum tahiyat bersama dia, setelah dia salam, antum ikut salam juga. Nah, sudah dapat jamaah bersama dia. Jadi paham ini? Hah? Ini terkadang banyak yang agak aneh ini. Banyak didapati dalam praktek di lapangan, bingung kan? Terasa Iya. Sudah. Begitu caranya tuh. Boleh. Cara yang pertama. Dua saja kita, karena kita sudah niat qasar misalnya. Ya, kita sudah niat salatnya kita qasar. Nah, kita musafir. Naam. Baik. Ya, tergantung niatnya kan. Niatnya antum apa? Ya, ya isya dan qasar. Kalau tidak niatnya qasar ya sudah antum tambah satu. Ya, jadi antum kalau tidak niat qasar antum tambah satu. Nah. Tayib, karena dugaan antum dia musafir, wallahu alam. Ya beda halnya kalau kita sholat berjamaah bersama imam kaum muslimin, bisa juga begitu. Jadi kita belum sholat maghrib, ya tiba-tiba sudah masuk sholat isya dalam perjalanan, sudah kita masuk bersama imam, ya yang sedang sholat isya, kita niatnya maghrib, ya karena pendapat yang menurut kami yang lebih afdal itu bitartib, dengan tartib, walaupun di sana ada pendapat ulama boleh isya dulu baru maghrib. Namun yang lebih kami kuatkan, ya menurut kami, ya dan dikuatkan para ulama yang lainnya, itu bitartib. Ya, kami condong pada pendapat ini. Yaitu dengan apa? Maghrib dulu baru isya. Makanya kita berselisih niat. Imamnya sholat isya, kita sholat maghrib. Nah, sekarang kondisi kita dua keadaan. Boleh bagi kita untuk ya memisahkan diri setelah rakaat yang ketiga, kita tahiyat akhir. Imamnya kan bangkit kepada rakaat yang keempat. Iya. Kita duduk, kemudian kita salam. Berarti kita berniat untuk melepaskan diri dari imam ketika salam. Setelah itu ingin bangkit lagi, misalnya untuk mendapatkan satu rakaat bersama imam. Atau kalau ingin mendapat pahala yang sempurna, ya, kalau kita punya teman, beberapa teman safar, ya kita bersepakat kita ikuti imam saja sampai salam. Jadi tahiyat yang ketiga, tahiyat yang apa? Tahiyat terakhir, rakaat ketiga ketika tahiyat, tunggu imamnya sampai dia rakaat selesai, rakaat keempat, dia tahiyat. Jadi kita tahiyat terus. Ya, tahiyat terus, orang sementara sholat, rakaat yang keempat, kita tahiyat terus. Ya, sampai dia selesai, ya, tahiyat, dia salam, ya kita baru ikut salam sama-sama. Setelah itu kita sama rombongan, ya sholat, ya qasar dua rakaat. Sama teman-teman musafir yang lainnya. Ya, begitu lebih bagus kayaknya. Kalau saya seperti itu yang kita amalkan. Ya, kecuali saya safar sendiri. Nah, kalau saya safar sendiri saya putuskan ya untuk berpisah di rakaat yang ketiga, setelah itu ngambil lagi ya supaya dapat pahala jamaah dalam satu rakaat, lumayan kan? Siapa tahu dapat ruku bersama imam yang tadi imam salat isya sementara saya salat maghrib. Nah, bisa dipaham ya? Ini kaidah dalam ibadah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, dapat solusinya kan? Berikutnya, pertanyaan berikutnya, mohon nasihatnya Ustaz, kami yang biasa mengikuti ta'lim seperti ini di mana kami mengendarai motor sendiri karena tidak ada mahram yang bisa mengantar, dikarenakan di keluarga juga hanya sendiri mengenal dakwah salaf. Ya, fattakullah masata'tum. Ya, tentunya ya kembali kepada keimanan seseorang. Ya, jadi ini kembali kepada iman. Orang itu mau meninggalkan motor, kembali kepada iman. Ya, walaupun dia pergi ta'lim, ya, dia bertanya terkait dengan ta'lim, tapi naik motor juga di tempat yang lain, kan sama aja. Paham ini? Ya, ya mohon maaf ini sekedar anu aja, masukan. Jadi mungkin kita ya mengendarai ta'lim naik motor sendiri. Tapi terkadang juga naik motor sendiri juga ke pasar, kemana. Nah, ya untuk melepaskan diri dari yang namanya kendaraan bagi wanita ini ya butuh iman. Ya, iman itulah yang bisa melepaskan diri kita ya untuk tidak berkendaraan. Ya. Banyak sih dampak-dampaknya, baru saja kemarin terjadi. Ya, saya baru ngisi kajian ummahat di Kota Pangkep. Tiba-tiba ummahatnya nabrak trotoar, astagfirullah. Ya, hampir dilindas mobil. Nah, ya kan laki-laki lagi yang bantu semua kan. Nah, jadi repot jadinya. Ini juga qadarullah, suaminya juga enggak ngantar. Nah, dia bawa anak lagi, ya hampir saja juga anaknya kena musibah. Nah, hampir saja terlindas. Nasallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya ini perempuan ini bawa kendaraan, ya kita sangat khawatir ya. Kalau siapa yang tolong, laki-laki lagi, banyak dari laki-laki yang ini dan mau tidak mau kan, apalagi kalau dia luka mau dia apa sudah, ya Abdullah. Semoga Allah jaga kalian, ya, jaga, semoga Allah jaga kita semua dan antunna, ya, dalam hal berkendaraan. Ya, kami mewasiatkan agar, ya, berusaha untuk mencari mahram yang bisa membantu untuk mengantar sampai ke tempat ta'lim, dan yang itu lebih afdal, ya, dibandingkan untuk berkendaraan sendiri. Nah, tayyib, usahakan semaksimal mungkin. Ya, hanya cuma sekali sebulan itu. Nah, kita tidak pernah ta'lim setiap hari ini. Nah, sekali sebulan minta waktunya, ya, untuk mengantarkan saya ke tempat ta'lim. Hanya sekali sebulan. Nah, ya, minta tolong sama keluarganya, ya, kakak kah, om kah, ya kan, yang masih mahram, nah, untuk bisa mengantarkan ke tempat ta'lim. Yang jadi masalah kan, kalau ke tempat ta'lim tidak boleh, tapi ke tempat lain boleh. Naik motornya, wah, ini kan ribet jadinya. Nah, ya kan? Nah, jadi, ya, segala hal meninggalkan sesuatu itu kembali kepada iman seseorang. Jadi semakin bertambah iman, iman itu bertambah dengan apa? Dengan thalabul ilmi, ya, dengan terus belajar. Kalau kita terus belajar, itu akan menambah keimanan kita. Kita mulai faham, ya, mulai sedikit-sedikit tanpa ada paksaan kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Begitu caranya, ya. Jadi sehingga apa yang kita lakukan benar-benar dari hati kita betul-betul tulus meninggalkan sesuatu itu. Sehingga tidak ada lagi iming-iming, aduh gimana ini kalau saya tidak begini, aduh gimana ini. Ya, dan ini terjadi pada sebagian ummahat wal akhwat. Ya. Berkendaraan. Ya, padahal dia sudah tahu, dia sudah paham dia. Jangan. Ya. Dia sudah ngerti yang seperti itu. Ini dan itu, tapi ya dengan berbagai alasan dia sudah kembali kepada antun. Nah. Kembali kepada kalian kan? Nah, kita kan cuma mengingatkan. Ya, kita juga tidak bisa melarang. Nah, artinya melarang secara apa? Ya, memaksakan. Nah, kita hanya menasihati, mengingatkan. Nah, begitu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ini, ya, panggilan iman lagi-lagi. Iman kita ini belum sampai pada taraf itu, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum, kan? Ya, jangan sampai tidak berkendaraan ke ta'lim, tapi berkendaraan ke yang lain. Mana yang lebih utama? Tentunya berkendaraan ke tempat ta'lim mungkin lebih utama, kalau mau dikatakan lebih utama, kan? Nah, artinya kalau betul-betul meninggalkan kendaraan motor terutama, ya tinggalkan, betul-betul tinggalkan tanpa menggunakan. Nah, itu yang lebih utama. Tapi jangan sampai kita beralasan, ya, dengan hanya, ya, ya tidak apa, meninggalkan berkendaraan ke tempat alim, tapi berkendaraan ke tempat yang lain. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, kembali kepada, ya, diri kita, terus pacu ke, tambah keimanan kita, agar supaya kita bisa melakukan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan karena ustaz, bukan karena fulan, bukan karena fulanah, nanti saya diejek, nanti saya dicemooh, nanti saya dikata-katai ini. Wah, enggak. Jangan, bukan karena itu. Ya, tapi karena Allah. Nah, paham ya? Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya, pada kesempatan ini. Sepertinya cukup ya pertanyaannya, tidak ada lagi. Nah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nah, yang benarnya datangnya dari Allah, dan apa yang salah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.